yang lain tuh ya cuma untuk kamu. Sabar saja sayang, percaya padaku. Tunggulah aku pasti datang untuk melamarmu. Memang sekarang aku jauh darimu, tapi bukan berarti untuk meninggalkanmu. Sungguh tiada lagi yang seperti dirimu. Kenapa bodohnya aku bila nanti ku kehilanganmu. Marang kowe, tapi bukan berarti aku ninggal lagi.